Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya dari huruf ikhfa yaitu dha, dan dha termasuk huruf itbaq, ya huruf mufakhamah yang dibaca tebal, sehingga nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan dha dibaca ikhfa yang mufakham yang dibaca tebal, ya. Seperti dalam kalimat biqin tar, tidak biqin tar, tidak tipis, ya. Biqin dengan biqin tar, karena siap-siap untuk menyebutkan huruf ta, ya, sehingga tebalnya itu karena kita bersiap-siap untuk menyebutkan huruf ta, bukan ta, ta, sehingga ikhfa-nya tebal. Biqin tar. Atau mintin, ya. Setelahnya huruf itbaq isti'dad. Ataupun sa'idan tayyiba, sa'idan tayyiba. Sama. Yang pertama di surat Al-Imran ayat 75. Kalimat biqintar. Dalam firman Allah SWT itu di awalnya, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. Sampai situ saja. Syahidnya بِقِنْطَارٍ. Di situ ada dua syahid. Nun sukun marita dan nun sukun marita. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. فضل وذكي. Man ikhfa juga. Man inta manhu, biqintari yuaddihi. Ilaik, kalau wakuf, ya. Hi-nya 4 sampai 5 harakat. Mansilah, tawilah. Terus. Man-nya pendek. Man biqin ta ditahan. Wa min ahli al-kitab man in ta'manhu biqin ta yu'addihi ilaik. Baik, jadi angkat biqin ta, karena siap-siap menjawab huruf ta yang di bawah terus tulisannya. diangkat untuk mempersiapkan huruf po. Yang berikutnya min tin, surat Al-Mu'minun ayat 12. Terus bantua. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, min sulalatin min tin. Syahidnya lumayan banyak. Nun sukun tapi sin dua kali. Insana min sulala. Kemudian terakhir nun sukun tapi ta min tin. 12. Sudah. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. طيب ترس. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. طيب استرجع. Tentang yang sudah ada. Sembari ditahan ya, sembari ditahan ikhlasnya, dipanjangkan. Yang berikutnya su'idan tayyiba, surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Yang ke-6. Sini panjang ayatnya. Kita ambil syahid saya situ. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. Terlalu panjang kayaknya. Dari sini saja. فَلَمْ تَجِدُوا مَا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. طيب. Ada dua. Tanwin marifa ma'an dipersiapkan untuk huruf fa. Ma ditempelkan ujung gigi dengan perut bibir bawah yang diregangkan. Kemudian sa'idan tayyiba. Tayyib. Fadhal. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Tayyiba berhentinya sih. Tayyib. Terus Fadhal. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Satu lagi. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Tayyib. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا صَعِيدًا طَيِّبًا. طيب. Yang pertama zai, nun sukun menghadapi zai. Dan zai termasuk huruf ikhfa. Zai atau za, ya. Zai ataupun za. Za itu dalam kalimat tanzil. Kalau zai huruf murokok, huruf tipis saja, tetap lisan di bawah. Tanzil min zawal sa'idan zalaqo. Ditahan dua harokat, dipanjangkan. Sukun atau tanwin ketika menghadapi huruf zai. Yang pertama itu di surat Az-Zumar ayat pertama. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. شهدنا دي أول. شهدنا دي أول. تفضل. Satu lagi. Tayyib. Yang berikutnya surat Ibrahim ayat ke-44. Di akhirnya saja, kita baca akhirnya saja. Awalam takunu aqsamtum min قبل ما لكم من زوال. Ada dua syahid di sini. Nusukun liqaf dengan mufakham ditebalkan min qablu. Ya, karena qaf huruf itbaq. Dan yang terakhir zawal. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Tayyib. Tafadhal. Nih, terus. Sedikit lagi ditahannya, Bu. Dipanjangnya sedikit lagi. Min qablu ma lakum min zawal. Ya, terlalu pendek. Terus. Satu lagi. Ada, habis. Satu lagi, konten. Sedikit lagi juga sama ikhfa'nya. Jadi ikhfa' itu soroninun hasan, ya, dengungan yang sangat bagus, yang indah katanya menurut tajwid, ya, asal tidak panjangnya berlebihan, ya, sehingga di sini didengungkan min qablu ma lakum min zawal. Jadi jangan terburu-buru. Min qablu ma lakum min zawal. Jangan terburu-buru di situ, di ikhfa'nya. Yang berikutnya surat Al-Kahfi ayat ke-40. Kita ambil yang terakhir saja. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. تفضل. هو شيء هذا. Pokoknya yang panjang. Fatus biha sa'idan zalaqo. Fatus biha sa'idan zalaqo. Taib. Berikutnya. Satu lagi. Tapi di sini luas ini. Husbanam, lurus. Husbanam. Ulangin tadi. Fatus biha sa'idan zalaqo. Fatus Ahsantum barakallahu fikum. Jadi jangan lupa ini untuk malam Jumat di bawah mushafnya. Allahu taala alam bisawab. Alhamdulillah rabbil alamin.